Mitra Bisnis, pengangkatan Lurah Lenteng Agung yang merupakan seorang non-muslim oleh Jokowi sempat menuai polemik dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyarankan Jokowi untuk mengevaluasi pengangkatan itu karena lurah tersebut dinilai tidak didukung rakyat sekitar. Jokowi Ahok menolak saran itu dan lebih memilih mengevaluasi lurah berdasarkan prestasi dan bukan berdasarkan suku atau keyakinan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Setara Institut, Hendardi. Pak Hendardi, apa komentar Anda melihat polemik ini? Ya, pertama saya kira begini, ini kan dimulai dengan penolakan sebagian warga ya terhadap lurah Susan ini yang adalah perempuan dan beragama Protestan ya, dan ini merupakan satu bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama. Jadi kasus ini kasus diskriminasi berlapis ini, dan ini tentu saja merupakan ujian bagi Jokowi dan Ahok untuk mengatasi persoalan intoleransi agama di Jakarta, yang saya kira bukan hanya di Lenteng Agung ini saja terjadi, tapi mungkin akan terjadi di beberapa daerah lain juga. Nah, akan halnya adanya pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang meminta Gubernur DKI untuk mempertimbangkan kembali Lurah Lenteng Agung itu, saya kira pernyataan itu sebaiknya diabaikan saja oleh Jokowi dan Ahok ya, karena tidak perlu dipertimbangkan saran tersebut, apalagi menurutinya gitu. Karena keputusan yang diambil oleh Jokowi Ahok itu menurut saya adalah tindakan legal dan konstitusional, dan dia menempatkan Lurah Susan berdasarkan prestasi dan juga telah memenuhi prinsip-prinsip good governance. Jadi justru saran dari Mendagri ini malah menunjukkan posisi politik dari Gamawan Fauzi yang di dalam mengelola berbagai ketegangan sosial itu, khususnya atas dasar agama dan etnis, itu justru menunjukkan sikap-sikap yang diidentifikasi dekat dengan organisasi-organisasi tertentu ya. Dan saya kira di dalam kasus Lurah Susan ini Gamawan menunjukkan satu sikap akomodasi yang berlebihan untuk memenuhi kehendak politik penyeragaman atas nama agama dan mayoritas. Ini yang menurut saya tidak benar, dan justru berbagai ketegangan sosial itu tidak akan bisa teratasi. Karena justru dalam hal ini posisi dan sikap dari Mendagri sendiri tidak berdiri di atas prinsip-prinsip konstitusi dan perundang-undangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi Ahok ini sudah benar, sudah sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan. Legal, tidak ada yang salah dari situ. Jadi kalau kita sekali tunduk pada Jokowi Ahok, tunduk pada tekanan-tekanan sebagian publik semacam ini ya, saya kira ini bisa dipastikan virus dari intoleransi ini akan menyebar ke berbagai wilayah ini. Karena DKI ini kan barometer dalam hal kebinekaan dan juga heterogenitas ya, dan juga multiras, multi agama dan sebagainya. Jadi kalau ini kemudian saran Mendagri ini diterima, ini justru memunculkan virus intoleransi di berbagai wilayah. Karena kalau itu yang terjadi dan kemudian sebagian masyarakat itu menggunakan cara-cara semacam itu, mengumpulkan KTP, ini negara mayoritas muslim. Jadi tidak akan ada tempat bagi minoritas kalau begitu. Ya, padahal negara itu punya kewajiban di dalam perspektif hak asasi manusia dan demokrasi melindungi hak-hak minoritas, ya bahkan memberikan proteksi pada hak minoritas agar dia bisa memiliki keseimbangan dengan mayoritas. Kalau tidak, apa yang terjadi adalah tirani mayoritas terhadap minoritas. Ya, karena itu saya kira pernyataan ini harusnya diabaikan, dan seharusnya Presiden SBY dalam hal ini memberikan peringatan keras terhadap Gamawan Fauzi akan halnya dengan pernyataan tersebut yang sebenarnya mengganggu kebinekaan, keberagaman, dan justru memanas-manasi, bukannya menenangkan satu ketegangan sosial yang ada. Demikian Ketua Umum Setara Institut Hendardi. Saya Wendy Lim.